sambil berdendang mengantar tidur lelap malammu. Tak ada satupun yang akan mampu hadir dalam mimpi buruk. DJ Opus Remix. Bila hit